Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allahu ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Pada sore hari di tanggal 1 Dzulhijjah tahun 1441 Hijriah ini, kita insya Allah membahas kajian fikih sebagai kajian rutin pada setiap hari Rabu. Kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Daw'il Kitabi was Sunnah. Barakallahu fikum. Sekarang masuk pada bab yang keenam. Berkata penulis hafizahumullah ta'ala, al-babus sadis, bab yang keenam, fit ta'zir, yakni pembahasan tentang ta'zir. Ta'zir, ta'ain, zai, ya'ro. InsyaAllah akan datang maknanya. Wafihi masail, dan padanya ada beberapa pembahasan. Al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama, ta'rifut ta'zir, definisi ta'zir, wa hukmuhu, dan hukumnya, wal hikmatu minhu, dan hikmah diadakannya ta'zir. At-ta'zir lughatan, ta'zir secara bahasa, al-man'u war-raddu, mencegah dan menolak. Mencegah dan menolak. Wa ya'ti bi makna, dan terkadang datang dengan makna, an-nusratu ma'at ta'zim. Ta'zir terkadang memiliki makna an-nusrah ma'at ta'zim, menolong disertai dengan pengagungan. Kama fi qawlihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, surat Al-Fat ayat ke-9, wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, dan hendaknya kalian menolong agama Allah yakni menolong disertai pengagungan, wa tuwaqqiruhu dan mengagungkannya. Ta'zir terkadang bermakna an-nusrah ma'at ta'zim, menolong disertai pengagungan. Ini secara bahasa. Dan terkadang bermakna al-man'u war-raddu, mencegah dan menolak. Fa'innahu yamna'ul ma'adi minal ila. Dan at-ta'zir terkadang digunakan dengan makna al-man'u mencegah, dikarenakan maknanya adalah mencegah beberapa pelanggaran karena adanya sikap-sikap menyakiti. Mencegah beberapa pelanggaran, permusuhan, karena adanya beberapa sikap menyakiti, unsur menyakiti. Kama ya'ti bima'na al-ihanah, dan terkadang ta'zir bermakna al-ihanah, menghinakan. Yuqal dikatakan azzarahu, dia telah mentakzirnya, bima'na addabahu ala dhanbin waqa'a minhu. Dia mendidiknya karena adanya dosa yang terjatuh padanya. Terkadang secara bahasa takzir bermakna mendidik. Mendidik seseorang yang terjatuh dalam dosa. Fahuwa bidzalika minal abdad, maka barakallahu fikum, hal itu dikarenakan adanya kontradiksi, maka dididik. Wal aslu fihi al man'u, maka hukum asal ta'zir secara bahasa maknanya adalah al man'u, mencegah. Mencegah seseorang untuk tidak mengulangi lagi, ya, melakukan perbuatan dosa atau pelanggaran. Itu secara bahasa. Wastilahan, adapun secara istilah, ta'zir maknanya adalah at-ta'dhibu fi kulli ma'siyatin la hadda fiha wa la kaffarah. Mendidik mendidik pelaku kemaksiatan yang terjatuh pada maksiat, yang mana maksiat tersebut tidak sampai pada batasan hukuman had dan membayar kafaroh. Barakallahu fikum. Jadi ta'zir itu adalah hukuman yang sifatnya mendidik. Ya, barakallahu fikum. Hukum ta'zir, adapun hukum ta'zir, at-ta'ziru wajib fi kulli ma'siyatin la hadda fiha wa la kaffarah minasy-syari'. Ta'zir hukumnya wajib diberlakukan pada setiap maksiat yang tidak sampai pada penegakan hukuman had padanya dan tidak ada kafaroh yang berasal dari pembuat syariat, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ta'zir itu adalah hukuman Allah sendiri sebenarnya. Ya, barakallahu fikum, yang wajib diberikan pada setiap pelaku maksiat yang mana kemaksiatannya tidak sampai pada hukuman had dan membayar kafarah. Min fi'lil muharramat, seperti ta'zir, hukuman yang mendidik dikarenakan melakukan keharaman, wa tarkil wajibat atau meninggalkan kewajiban. Idza ra'ahul imam, apabila seorang imam penguasa melihatnya. Li hadis Abi Burdah Ibn Niyar radhiyallahu taala anhu, berdasarkan hadis Abu Burdah bin Niyar, semoga Allah meridai beliau, annan nabiyya alaihi salatu wassalam qala, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam beliau pernah bersabda, la yuj'aladu fawqa ashri jaldat illa fi haddin min hududillah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Pada hadis Burdah radhiyallahu ta'ala anhu, Abi Burdah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi menyatakan la yuj'aladu, tidak boleh dicambuk, yakni seseorang tidak boleh dicambuk, fauqa ashri jaldat, melebihi 10 cambukan, ya, illa fi haddin min hududil fi min hududillah, kecuali dia memang terjatuh dalam dosa yang mengharuskan hukuman had padanya dari hukuman-hukuman had yang ada. Misalkan ada orang berzina, maka dia dihukum cambuk lebih dari 10, nah, tidak mengapa. Tapi selain itu, dosa biasa yang tidak ada hukuman had, tidak ada kafaroh, maka tidak boleh dicambuk melebihi dari 10 kali. Tapi kalau kurang dari 10, yang sekiranya seorang imam, penguasa, pemerintah, atau wakilnya itu memandang perlu, maka tidak mengapa. Tapi tidak boleh lebih dari 10 kali cambukan. Wa li'annahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam habasa fi tuhmah. Dan sesungguhnya Nabi alaihi salatu wassalam, beliau pernah menahan, memenjara seseorang fi tuhmah, karena adanya tuduhan. Tidak sampai dipukul, tidak sampai dicambuk, hanya di penjara, ditahan karena tuduhan. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Abu Dawud, dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Wa kana Umar radhiyallahu ta'ala anhu yu'ajjiru wa yu'addibu bin nafyi. Dan Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah mentakzir dan pernah mendidik dengan an-nafyu. Ya, mungkin di barakah fikum didiamkan. Wa halqir ra'si, dan pernah beliau mentakzir, mendidik seseorang sebagai hukuman untuknya dengan mencukur, ya, rambut kepalanya. Wa ghairi dzalik, dan selain dari itu. Wa ta'zir, dan ta'zir hukuman yang mendidik, raji'un ilal imam aw naibihi, bentuknya dikembalikan kepada imam, penguasa, atau wakil dari penguasa tersebut. Yaf'aluhu idza ra'al maslahata fi fi'lihi, yang mana beliau ini melakukannya apabila memang di situ memandang ada kemaslahatan dalam perbuatan takzir tersebut. Wa yatrukuhu idza qtadatil maslahatu tarakahu, dan seorang imam atau wakil bisa meninggalkan takzir apabila ternyata ada maslahat yang lebih baik, maka ya sudah meninggalkan takzir tersebut. Jadi bentuk takzir, hukuman yang mendidik, itu dikembalikan pada masing-masing penguasa. Ini kalau hukumannya tidak sampai pada batasan hukuman yang mengharuskan hukuman had. Tapi kalau mengharuskan hukuman had, maka wajib seorang penguasa menegakkan hukuman had di muka bumi. Barakallahu fikum. Kemudian pembahasan yang berikutnya, al-hikmatu min masyru'iyyati ta'zir, hikmah dari disyariatkannya ta'zir. Syuri'at ta'ziru siyanatan lil mujtami' minal fawdha wal fasadi. Ta'zir disyariatkan dalam rangka menjaga masyarakat dari kekacauan dan kerusakan. Ya, terkadang kemaksiatan itu ada yang berupa berkofikum perkara-perkara yang bisa menyebabkan kekacauan dan kerusakan. Maka perlu ditakzir. Dengan takzir terkadang teredam kekacauan dan kerusakan. Wadaf'an lidzulmi, atau dalam rangka untuk menolak kezaliman. Wadara'an wazajaron lil usati wa ta'diban lahum, dan dalam rangka memberikan pelajaran dan celaan terhadap pelaku maksiat. Wa ta'diban lahum, dan dalam rangka untuk mendidik mereka. Jadi dengan adanya takzir itu supaya jera. Terkadang digundul kepalanya, ya. Terkadang didiamkan, tidak disapa. Terkadang ya dicambuk, tapi tidak begitu menyakitkan, yang tidak lebih dari 10 kali. Ya. Terkadang dijemur dan lain-lain. Maka seperti itu adalah takzir. Barakallahu fikum. Kemudian untuk pembahasan yang berikutnya tentang macam-macam maksiat yang wajib padanya diberlakukan takzir, dan juga pembahasan tentang ukuran takzir, serta barakallahu fikum macam-macam hukuman-hukuman dalam takzir, maka insyaallah akan disampaikan pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu ta'ala bisawab. Mungkin cukup sampai di sini. Apabila ada kekeliruan itu dari anak pribadi dan dari syaitan, wa atubu ilaih. Dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi bihadzal qadar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu wa hifdzakumullah wa barakatuh.